أي جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tentang salah satu cabang ilmu dalam agama kita, yaitu ilmu nahwu. Ilmu an-nahwi, itu ilmu nahwu. Baik, kita sudah masuk kepada halaman 93, yaitu terkait huruf an-nasbi, yaitu huruf yang menasabkan fi'il, yaitu fi'il mudhari. Kita sudah bahas ya, di antara huruf yang menasabkan mudhari adalah an, lan, kai, lam, itulah muta'lil, kemudian lamul juhud, serta hatta. Ini sebagiannya, tidak semua huruf yang menasabkan itu dituangkan di sini, karena kitab ini merupakan kitab pemula. Saya kira ini hal yang dasar, sangat penting untuk dikuasai. Nah, pertama an, yaitu huruf an adalah huruf menasabkan, yaitu harfun masdari, yaitu disebut juga huruf masdar. Artinya an dan fi'il bisa ditakwil atau bisa dikembalikan kepada masdar. Jadi uridu an aqra'a ay uridul qira'ah. Uridu an aqra'a ay uridul qira'ah. Jadi ada dua uslub yang bisa dipakai. Bisa pakai fi'il tapi harus ada an. Antara dua fi'il harus ada an. Uridu itu fi'il, aqra' fi'il. Kemudian antara keduanya ada an. Itu namanya masdar muawwal. An dan fi'il, uridu an aqra' atau uridul qira'ah. Uridu an aqra' kitab, uridu qira'atul kitab. Uridu an usafira ay uridu safar. Uridu an anama, uridu an nauma. Dan begitu seterusnya. Kemudian kedua ada lan. Lan ini adalah nafi, harfun nafi lil mustaqbal, menafikan untuk akan datang. Contoh, lan usafira ghadan. Lan usafira ghadan, maka itu bisa masuk waktu, menunjukkan waktu besok. Ya. Kenalan ini menafikan datang. Lan usafira, saya tidak akan berangkat. Nah, tanpa ada waktu juga sudah mengandung makna akan datang. Lan usafira, saya tidak akan berangkat. Kemudian lan lan azhaba, saya tidak akan pergi. Lan arji'a, saya tidak akan pulang, dan seterusnya. Makanya kalau akan datang berarti bisa bisa masuk waktu menunjukkan akan datang, ghadan atau al usbul qadim atau ba'dal yaumin, setelah dua hari. Nah, yang jelas kalau kita masukkan waktu harus waktu menunjukkan akan datang. Kemudian yang ketiga adalah, ini kita ulang kembali murajaah, yaitu kai. Ini adalah harfu ta'lil. Contohnya ata'allamul arabiyya kai afhama. Perhatikan kai afham al-Quran al-Karim, ay kafha, kai afham ad-dina, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah lam, yaitu lamut ta'lil. Adhabu ilal masjid li'usalliya. Jadi ta'lil menjelaskan faktor atau sebab ya, sebab terjadinya perbuatan. Adhabu ilal masjid li'usalliya. Aqra'ul kitab, adhabu ilal maktaba li'aqra'ul kitab. Kemudian adhabu ilal suq li'ashtariyal lahma. Nah, perhatikan, jadi inilah huruf yang masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu harus mansub. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud adalah lam untuk mengingkar ya. Lam ini masuk harus diulang oleh makana dan lam yakun. Nah, maka dikatakan lam juhud karena di situ ada nafi. Lam itu adalah lamul juhud, lam mengingkari, karena konteksnya konteks nafi. Kalau seandainya tidak nafi, tentu ini lam ta'lil. Ya. Kalau tidak nafi, berarti dia lamut ta'lil. Jadi kena ada nafi, maka dikatakan lamul juhud. Kena ada nafi, nafi sebelumnya, yaitu hanya khusus itu makana atau lam yakun ya. Makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Nah, contoh makana Muhammadun yaghdhu. Ini ada kata terputus nih ya. Ya, ini jumlah ada bagi dua sebetulnya. Ya. Ya. Terlewatkan apa? Ini perlu direvisi. Ya. Ma kana Muhammadun. Muhammad dia? Ahmad boleh, silakan. Ma kana Ahmadu boleh. Kalau Muhammad bertanwin ya, itu isim munawwan. Kalau Ahmadu ghair munawwan. Ma kana Ahmadu, siapa itu? Yaghdhab, ha? La yaghdhab ba'du. Apa? Ya. La yaghdhab minka. Yang satu lam yakun. Jadi ada kata terputus itu. Ya. Lam itu sebetul dua kalimat tuh. Lam yakun Ahmad. Jadi makana yang kedua lam yakun. Lam yakun Ahmad. Yarghab. Yarghab. Naam. La yar. Naam. Raghiba yarghabu. Li ya, afwan, li, liar ghaba, liar, liar ghaba, anka, ana tu fi, kalau ragiba fi itu bermakna ahabba, menyukai, kalau ragiba an, bermakna kariha, ragiba an, maka liar ghaba, baik, liar ghaba anka ya, nah, ini katakan lamul juhud, kenapa juhud, kena dihulu oleh makana lam yakun. Ini kan ingkar, ingkar. Tidak. Tidaklah Ahmad itu untuk marahimu. Tidaklah Ahmad itu untuk membencimu. Ya. Jadi tidak. Nah, di situ ada kata tidak, maka dikatakan lamul juhud. Jahat itu apa? Jahad itu angkar, ingkar. Jahid itu mungkir. Nah. Nah, ini kalau karena dikatakan karena dua oleh makana dan lam yakun, maka dikatakan istilah lam juhud. Kalau tidak ada makana, tidak ada lam yakun, ya lam ta'lil. Karena enggak ada lagi. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya berapa? Hatta ya. Hatta. Jadi an, lan, an, lan, kai, lam ta'lil, lam juhud, kemudian hatta. Hatta adalah ghayah. Arti ghayah, akhir. Umpamanya aqra'ul kitab hatta ash'ura bit-ta'ab. Aqra'ul kitab. Aqra'ul kitab. Saya baca kitab. Kurang jelas ya. Aqra'ul kitab. Ya. Hatta ashura, hatta ashura, ashura bit-ta'ab, sya'arabi, hatta ashura bit-ta'abi, ayo, sampai aku merasa lelah. Perhatikan ashura, liyagbabah, liyargabah. Nah, aqra'ul kitabah hatta ashura bita'abi. Nah, inilah yang menasabkan. Tak, ini khilafun ulama. Sebagaimana sudah sampaikan pada pertemuan lalu. Nah, khilafun ulama. Terjadi apa? Perselisihan pada ulama. Bahwa yang menasabkan fil mudhari itu adalah an mudbara ba'da hatta ba'da kai ba'da lam ta'lil. Ba'da apa? Ba'da kai ba'da hatta ba'da lam ta'lil. Nah, itu pendapat apa? Basriyun. An mudbara. Arti an mudbara, an yang tersembunyi. Di mana setelah hatta. Asalnya hatta an. Itu. Hatta an. Tapi idmar itu wajib. Tidak boleh nampakkan hatta an. Tidak boleh baca hatta an. Nah, kenapa sudah diwaki oleh hatta? Liyagbaba. Ay, li. Liyagbaba. Li an yagbaba. Termasuk lam juhud. Kalau lam juhud asalnya alam, lam ta'lil. Ya. Liyarghaba ay li an yarghaba. Adhhab ila as-suq li ashtariya ay li an ashtariya. Li ashtariya ay li an ashtariya. Jadi an ada tersembunyi ba'da hatta ba'da kai ba'da lam ta'lil. Itu pendapat mayoritas ulama Basriyin. Sedangkan Kufiyun mengatakan apa? La, tidak ada mudmarah. hatta itu yang menasab sendiri. Lam itu yang menasabkan, tidak ada an mudwarah. Termasuk apa? Ba'da kai, tidak ada kai an. Kai itu yang menasabkan sendiri. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, pendapat Kufian ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih cenderung pendapat apa? Kufian. Kenapa? Hadza ashal. Lebih mudah untuk diapa? Lebih mudah untuk dicerna. Kenapa? Karena tidak ada an. Enggak ada takdir yang. Ya, agama itu sifatnya samha kan? Samha itu sama hal yang mudah kan? Kalau ada perbedaan, iya. Kalau ada perbedaan termasuk dalam hal logha, ya, bisa dipilih yang paling mudah. Iya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan dalam apa syarah matan Jurmiyah, beliau lebih cenderung apa? Pendapat Kufian dalam hal ini, tanpa ada takdir. Baik. Ada takdir atau tidak, perubahan makna ya. Tidak ada perubahan makna. Ya. Hanya istilah saja. An mudmara tanpa an mudmara. Nah, perhatikan, coba antum baca, idza waqa'al fi'lu ba'da kai. Tafadhal. Kita kasih dulu kesempatan yang di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza waqa'al fi'lu ba'da kai lamut ta'lil. Lamit ta'lili wa hatta fahuwa mansubun bi an mudmarah. Fahuwa ke mana? Mana? Fahuwa al-fi'lu. Iya, huwa ke mana al-fi'lu? Mansubun fahuwa mansubun bi an mudmaratin ba'daha. Nah, ba'daha ai ba'da hadhihi kai. Umur thalatha kai lamut ta'lil wa hatta. Naam. Inda ba'dil ulama'i. Nah, menurut apa? Menurut sebagian ulama. Terus wa'indal akharina tilkal hurufu hiya allati tansibul fi'la walaysat an mudmaratin ba'daha. Iya. Terjem. Dan menurut sebagian ulama yang lain, iya, huruf itulah yang menasabkan fi'il, bukan mudmarah. Bukan admudmaroh setelah setelahnya ya. Setelah huruf tersebut ya, kai itu yang menasabkan, lamut ta'lil itu yang menasabkan, hatta itu yang menasabkan. Baik, terakhir fadal. Wa idza dakhala ahadul huruf fi sabiqati 'ala al-fi'l al-mudhari'i yakunu al-fi'lu mansuban bihi fa ta'ammalil amsilati fil ta maf'ul bih. Oh, iya. Fata'ammal hadha fi'l amr. Fata'ammal al-amsilata fil jadwalil ati. Naam. Terjem. Jika masuk salah satu huruf yang sebelumnya itu kepada fi'l huruf as-sabiqa, huruf yang lalu. Mana huruf lalu? Kai lam ta'lil hatta. Iya kan? Kemudian An lan. Iya. Masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi mansub. Iya, dengannya. Ha kembali mana? Mansuban bihi, ha kembali mana? Dengan umur salasah yang tadi. Umur salasah berarti biha. Oh iya. Ya. Kemana kembalinya? Kan perhatikan, wa idza dakhala ahadu, kembali pada ahad. Iya. Oh iya, ahad set. Iya, bihi ai bi ahadil huruf. Ya, set. Fata'amal al-amsilata fil jalul ati. Maka perhatikanlah ya. Contoh-contoh di dalam tabel. Taib, ahsan, barakallahu. Taib, itulah kesimpulannya apa? Pelajaran lalu ya, inilah huruf di antara huruf-huruf yang penting menasabkan fi'il mudhari. Ketika huruf ini masuk, maka fi'il mudhari harus mansub. Apa yang nasabkan? Khilaf ulama tentang masalah apa? Lamu ta'lil, kai, dan setelah hatta. Itu saja khilafnya. Iya. Lam juhud masuk pada lamu ta'lil ya. Iya. Tapi kalau an, jelas an itu sendiri menasabkan. Kalau lan itu sendiri yang menasabkan. Ya, yang beda adalah ulama masalah lamu ta'lil, kemudian hatta, dan kai. Sebuah ulama mengatakan an mudmarah, itulah ulama mayoritas ulama Basriyin. An tersembunyi setelah kai, setelah lam ta'lil, setelah hatta, nah setelah menuju hud. Nah kemudian apa? Sebuah ulama mengatakan apa? Tidak. tidak ada an tersembunyi. Huruf itu sendiri yang menasabkan. Baik. Pendapat ini yang dipegang oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Matan Jurumiyah. Baik, kita masuk malam ini adalah nuqtah. Poin selanjutnya alamatun nasb fil mudhari. Kita silakan. Kita berikan kesempatan berarti kepada pemirsa dan pendengar di rumah, Ustaz. Iya. Baik, kami persilakan kepada para pemirsa dan pendengar di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab kita di malam hari ini. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan Anda bisa berpartisipasi untuk membaca bahasan kita yang berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada Anda. Dan bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, insya Allah kita akan tampilkan lembar yang akan dibaca ini di layar kaca Anda. Kami persilahkan. Kita angkat penelpon yang pertama, silahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu dari Pacitan, Ustaz. Baik. Pacitan. Nam tafadli ya, Umu. Naam Ustaz. Alamatun nasb. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatun nasbil fi'lil mudhari'i. Idza kana fi'lul mudhari'. Afwan, suaranya ya kurang. Suaranya lebih kencang. Mohon maaf. Iya. Oh ya. Alamatun nasbil fi'lil mudhari'i. Idza kana fi'lul mudhari'u sahih al-akhiri. Fa'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Nahwu, uridu an usafiro. Uridu waladu ayyashrobal labana. Uridu an usafiro. Usafiro, naam. Uridu waladu ayyashribal labana. An yashraba, ra. An yashrabal labana. Naam. Wakadzalika idza kana mu'tallal akhiri bil wawi awil ya'i fa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu nahwu 'alal muslimi ayyadu wallaha bada'at tiklu ayyamshiya. Baik. Amma idza kana fi'lul mudhari'u mu'tallal akhiri bil alifi fayakunu mansuban bil fathatil muqaddarati alal alifi nahwu layyatamannal mujahidu mito al adui wa amma idha kanal fi'lu minal af'anil khumsati fa'alamatu nasbihi khalfun nuni nahwu yuridu tullabu ayyal abu kurrotal wadami raji alamatil i'rabi liyakuna awdoha khabar liyakun khabar yakun awdoha amamaka nah liyakuna awdoha amamaka baik awdoha masih kata awdoha bentuk apa awdoha ini isim tafdil isim tafdil jadi awdoha lebih jelas ya agar lebih jelas di hadapanmu. Baik. Terjemiha. Naam. Alamatu nasbil fi'lil mudhari'i. Dari awal ini, Ustaz. Tanda-tanda nasab fi'il mudhari'. Iya. Idza kana fi'lul mudhari'u sahihal akhiri, fa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Apabila terdapat fi'il mudhari sahih akhir. Apabila fi'il mudhari sahih akhir. Apabila fi'il mudhari sahih akhir. Maka tanda nasabnya adalah fathah dohiro. Nahwu uridu an usafiro. Contohnya. Saya bermaksud untuk pergi. Saya ingin. Saya ingin pergi. Ayah ingin safar ya. Nah. Pergi apa? Bepergian jauh ya itu safar. Sudah bahasa ini saya ingin safar ya. Iya. Nah. Kalau sudah jadi bahasa sarak apa? sarapan ya. Sarapan. Sarapan, bukan sarapan pagi. Sarapan. Iya. Jadi saya kira tidak perlu di enggak perlu di dibikin bahasa lagi ya. Iya. Benar. Ya, saya ingin safar. Ya. Nah, perlu juga di ini di apa? Dibiasakan bahasa nih supaya supaya kita jadi orang Arab nih. Terserap. Jadi kan terserap nih. Banyak bahasa Arab ya. Jadi bahasa Indonesia. Nah. Iya. Yuridul waladu ayyashrabal labana. Iya. Anak itu ingin minum. Iya. Minum apa? Ingin minum susu. Iya, minum susu. Baik, mana fathah dhahirah di sini? An usafira, Ustaz, usafira. Ra-nya fathah dhahirah ya. Naam. Kemudian yashraba. Yashraba harfu ba fathah dhahirah. Naam. Hadha harfun sahih. Atau huma harfani sahihani. Ya. Terus wa kadzalika idza kana mu'tallal akhiri bil wawi awil ya'i fa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu. Iya. Demikian juga apabila fi'ilnya berupa fi'il mudhari'nya berupa fi'il mu'tal akhir dengan wawu atau ya, maka tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Mm-mm. Berarti sama dengan fi'il sahih akhir ya. Fathah zahirah juga. Nah. Nahwu alal muslimi ayyad'uwallaha. Wajib bagi muslim untuk berdoa kepada Allah. Iya. Bada'at tiflu ayyam syia. Anak itu mulai berjalan. Nah. Mana fathah zahirah? Ayyad'uwa. Ayyad'uwa. Wawunya fathah zahirah. Thumma? Thumma ayyam syia. Ayyam syia. Nah. Juga fathah zahirah. Baik, jayid. Naam. Amma idza kana fi'lul mudhari'u mu'tallal akhiri bil alifi fayakuna fayakunu mansuban bil fathatil muqaddarati 'alal alifi. Adapun apabila fi'il mudhari'nya berupa fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, maka tanda nasabnya, maka fi'il tersebut dinasabkan dengan fathah muqaddarah atas alif. Iya. Nahwu laya tamannal mujahidu niqa al-adwi. Nah, di mana itu fathah muqaddarahnya? Ya tamanna, Ustaz. Ya tamanna. Di mana fathah, fathah zahirah atau fathah muqaddarah situ? Muqaddarah. Bukan nun itu fathah zahirah. Ya tamanna. Ya tamanna. Kan belakangnya masih ada apa alif lagi? Oh, ada huruf alif lagi ya, betul. Iya, iya. Ini perhatikan, jangan terkecoh ya. Yang nun itu bukan huruf akhir. Huruf akhir adalah alif. Alif tidak bisa diharakatkan sama sekali, baik dhammah maupun fathah. Ya, ini sama dengan apa? Sama apa ini? Isim maksur. Iya, sama. Isim maksur akhirnya alif. Nah, kalau ini bukan isim, tapi fiil. Fiil mudhari mu'tal akhir alif. Fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun bilan. Bilan. Wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratan 'alal alifi. Iya. Mana? Mana'a min duhuri. Min duhuriha. At-ta'dzuru. Mana'a min duhuriha at-ta'dzuru. Ta'dzur. Li'annahu fi'lul mu'fi'lul mu'tal akhir al-alifi. Naam, jayid. Naam. Baik. Lan yatamanna al-mujahidu liqa'a al-aduwi. Coba terjemah, terjemiha. Seorang pahlawan tidak akan pernah mengharap bertemu musuh. Iya. Seorang mujahid, pejuang tidak akan berharap bertemu musuh. Ya. Nah. Tapi kalau bertemu musuh ya dihadapin, ya. Tapi enggak berharap bertemu musuh. Baik. Terus sedikit lagi. Idza kana fi'lu minal af'alil khamsati fa'alamatu nasbihi hadfun nuni. Iya. Adapun apabila fi'il mudhari itu termasuk atau dari golongan af'alul khamsah, maka tanda nasabnya adalah membuang nun. Iya. Nahwu yuridu tullabu ayyal abu kuratal qadami. Iya. Para pelajar ingin bermain sepak bola. Iya, jadi an yal abu. Nah. Betul, dibuang nunnya ya. Nah. Ada an. Taib. Terus? Raji alamatil i'rabi liyakuna awdaha amamaka. Ulangi kembali tanda-tanda i'rab agar lebih jelas. Iya. Iya betul, agar lebih jelas hal itu apa di hadapanmu. Makanya iya, kembali semuanya kembali tanda i'rab kan. Nah, kembalilah ke tanda i'rab di ada di jadwal ya. Di tabel itu sudah ada keterangan semuanya. Iya, baik itu fi'il maupun isim semuanya lengkap insyaallah itu. Iya. Penting. Baik, ahsant barakallahu fik. Naam, jazakumullah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin om, kita om ini tanya dulu ya, saya lupa ya. Kalimat malak ya. Gimana, Zat? Malau. Malau, iya. Kalau enggak salah beliau yang nanya ya. Oh, mungkin saya jawab ya, supaya enggak lupa ya, bukan dulu ya. Iya, nah, Ustaz. Jadi malau itu mufrad bukan jamak. Jamaknya amla. Nah, mufrad tapi maknahu jamak. Sama seperti kaum. Kaumun mufrad, maknahu jamak. Kaum itu berapa orang? Ya, kaum, nama kaum jamak kan? Banyak. Makanya mufrad lafdhuhu mufrad lakin maknahu jamak. Kadzalika mala'u. Ya, mala'u hadza lafdhuhu mufrad lakin maknahu jamak. Jamaknya amla. Ya. Baik. Baik, ini sekaligus menjawab ya, pertanyaan di pekan yang lalu. Ya, silakan apa rujuk kepada apa kamus ya. Ya. Kalau terkait dengan lafal atau kata, bisa rujuk pada kamus. Baik. Baik, jazakillah untuk Umudi Pacitan yang telah menjadi penelpon pertama kita di kesempatan malam hari ini. Masih kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Silakan diputar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari hamba Allah dari Riau. Baik, Bapak dari Riau. Silakan, Bapak. Ya. Siap untuk ikut. Kenapa aja ada gimana, Pak? Masalah apa aja saya tanya sedikit. Oh, ada yang mau ditanyakan? Iya, iya. Suara. Terkait nahwu, Bapak? Macam orang baca doa, ada orang membaca doa. Oh, mohon maaf, Bapak. Suaranya enggak terdengar. Bapak, ya? Mohon maaf tampaknya ada sedikit gangguan. Mohon televisi dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan terlebih dahulu. Cukup mendengarkan lewat pesawat telepon. Silakan, Bapak. Baik, tampaknya tadi ingin bertanya terkait doa, Ustaz. Oh iya. Mungkin doa dalam konteks bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Arabnya. Iya. Namun tampaknya terputus, ya, terputus. Ada sedikit gangguan. Ya. Malam hari ini kebetulan hujan deras, Ustaz. Ya. Semoga sinyalnya tetap kuat. Kami persilakan sekali lagi penelpon berikutnya. Ya. Silakan bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, mungkin doa barangkali. Ya, doa itu lebih afdalnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Kalau bisa nyusun pakai bahasa Arab, doanya bagus, bagus. Tapi lebih afdalnya doa maksur dari Rasulullah maupun ayat Quran itu lebih afdal dari kita bikin sendiri, ya kan? Tapi mungkin terkait dengan apa permintaan khusus barangkali ya, ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab itu lebih afdal, lebih bagus. Ya. Kalau nggak bisa, tetap pakai bahasa. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa saja. Terkait dengan kalau dia orang Jawa ya bahasa Jawa, orang Cina bahasa Cina, ya kan? Ya. Baik, insyaallah. Baik untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk sementara kita fokuskan dulu pembahasan nahwu. Baik, kami persilahkan kembali Anda penelpon di 021-823-6543 untuk ikut berpartisipasi. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Ridho di Medan, Ustaz. Abu Ridho di Medan. Baik. Masyaallah. Tafadhal ya akh Abu Ridha. Yang mana tadi? Al-amsilah. Al-amsilah itu minal ayatul Qur'aniyah. Contoh-contoh dari ayat. Ini contoh-contoh apa? Terkait dengan yang menasabkan tadi ya. An, lan, ya, kai, lamu ta'lil, hatta, lamu juhud, ya. Al-amsilah itu minal ayatul Qur'aniyah. Iya. Al-jumlatu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. An-nasibatu an. Alamatun nasbi fathatun zahiratu. Fathatun zahiratun. Jayid, na'am. Lan yanalallahu luhumuha. Lan yanalallaha. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. An-nasibatu lan. Alamatun nasbi fathatun zahiratun. Ya. Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha. An-nasibatu kai alamatun nasbi fathatun zahiratun. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. An-nasibatu la mutta'lili au an mutmaratin ba'daha. Kai afwan kai kurang ya. Iya. Bisa ditambah? Yang mana? Yang masuk fathah zahira kai, yang masukkan kai au an mudmara ba'daha. Oh iya. Yang tiga tadi ya. Iya. Oh iya. Yang masukkan kai. Nah, ini sebagian ulama termasuk pendapat Syekh Utsaimin rahimallahu taala atau an mudmara ba'daha. Oh iya. Iya. Terus lamu ta'lil barakna haulahu. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. An-nasibatu la mutta'lil au an mutmaratan ba'daha. Iya. Alamatun nasbi fathatun zahiratun. Iya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. An-nasibatu la muljuhudi au an mutmaratan ba'daha. Iya. Alamatun nasbi fathatun zahiratun. Hatta tankiha zawjan ghairahu. An-nasibatu hatta au an mutmaratan ba'daha. Alamatun nasbi fathatun zahiratun. Iya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. An-nasibatu lan alamatun nasbi fathatun muqaddaratun. Iya, muqaddara di mana itu? Alal alif ya. Muqaddara alal alif. Alal alif. Ya. Yuriduna an yatahakamu ila taghuti. An-nasibatu an alamatun nasbi hasbun nuni. Iya, hasbun nun. Iya, Ustaz. Iya, betul. Kenapa? Li'annahu min al-af'al khamsah ya. Min al-af'al khamsah. Baik, hasbun. Fahim tak? Ah, Ridha? Fahim ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itulah tadi contoh beberapa ayat ya. Terkait dengan apa? Fi'il yang dinasabkan oleh an maupun lan maupun kai, lamut ta'lil atau lamul juhud dan hatta. Serta tanda i'rabnya. Nah, kalau tanda i'rab tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya saya akhir, berarti dan tidak lam yattasil bi akhir syai' dan tidak ada imbuhan di akhir berarti fathah zahirah. Ya. Kalau dia fi'il akhirnya mu'tal, nah mu'tal apa? Kalau mu'tal waw dan mu'tal ya juga sama fathah zahirah. Tapi kalau mu'tal alif fathah muqaddarah alal alif karena tidak bisa nampakkan alifnya. Maka dikatakan ya. Muqaddar. Arti muqaddar ditetapkan. Di situ ada fathah di alif ada fathah ditetapkan saja. Taib. Ya. Kemudian kalau afal khamsah hasfun nun. Hasbun nun. Nah, silakan rujuk kembali alamatul i'rab. Baik. Ya, masuk pada ahsan barakallahu fik ya akhil karim. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah penelpon kedua sudah kita angkat, Ustaz. Masih iya. Kita berikan kesempatan penelpon di rumah, Ustaz. Iya, kita masuk pada namatul i'rab ya. Namatul i'rab. Baik, contoh-contoh i'rab silakan baca. Baik, kami persilakan kembali kepada pemirsa di rumah. Anda dapat berpartisipasi kembali. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Umu Fatihah di Aceh, Ustaz. Baik. Baik, Masya Allah. Naam, tafadhali ya Um. Naam, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Namadhijul Irab. Naam, Ustaz. Namadhijul Nama dijulil i'rabi. Contoh i'rab. Iya. Apa arti i'rab? Untuk mengetahui ini ya, Ustaz. Apa ya, huruf akhirnya itu, Ustaz. Contoh i'rab, contoh menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Nah, itu i'rab. Menguraikan? Iya, menguraikan jabatan kata dalam i'rab. Dapat dalam kalimat ya. Ini contoh bagaimana menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Bahasa kita ada enggak? Ada enggak? Ada, kenapa enggak ada pula? SPOK? Ya, Ustaz. Spok? Ya, Ustaz. Nah, cuma singkat. Budi makan roti, Budi apa? Subjek. Iya. Makan predikat. Kata di predikat. Kata kerja predikat. Roti objek, ya kan? Pagi hari keterang waktu. Kalau di ilmu nahu panjang, nggak cukup hanya subjek mubtada aja, panjang. Kenapa? Terkait dengan hukum, ya, yaitu marfu kah, mansub kah, majrur kah, majzum kah. Kemudian tambah lagi tanda lagi, tanda rafaknya apa, jika marfu, tanda jazam, tanda nasabnya apa kalau dia mansub, tanda jarnya apa kalau dia majrur, tanda jazamnya kalau dia jazam, tanda jazamnya apa. Nah, lebih panjang. Ya, mungkin itu yang bikin puyeng ya. Sebetulnya enggak. Pening, Ustaz. Pening. Pening. Teringat saya bahasa Medan. Ya, tidak pening, oh. Ya. Justru nikmat itu. Apalagi mengerap itu paling nikmat, ya. Paling nikmat mengerap itu. Mudah-mudahan, Ustaz. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak pening, Om. Amin. Ya. Silakan. Uridu an usafiro ila Makkatal Mukarramati. Iya. Nah, berarti sudah tepat itu. Nah, ila Makkata kan. Kenapa baca Makkata? Karena apa nih, Ustaz? Isimala. Hah? Kenapa? Ghairu munsharif. Ah iya, karena ghairu munsharif. Apa arti ghairu munsharif? Yang tidak boleh bertanwin. Tanwin, mansar itu bertanwin ya. Ghairu tidak boleh bertanwin. Iya. Tanda jarnya fathah ila Makkata. Al-mukarramati atau al-mukarramata? Al-mukarramati, Ustaz. Kenapa enggak al-mukarramata? Karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Makkahnya mudhaf, mukarramati mudhaf ilaih. Nah, Ustaz. Bisa mudhafnya ma'rifah. Makkah itu ma'rifah atau nakira? Nakira. Itu kalau nama kota nakira. Nama orang nakira. Maka itu isim alam. Itu ma'rifah. Iya, Ustaz. Iya, maka itu isim alam. Isim alam itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan seseorang atau sesuatu. Nah. Tempat, Ustaz. Insan manusia itu bukan isim alam, tapi kalau namanya Muhammad Ali, nah itu nama manusia kan, nah baru isim alam Muhammad Ali dan seterusnya Fatimah. Nah. Ya, Makkah itu nama kota, nama itu nama kota, kota itu bukan apa isim alam, tapi kalau namanya baru isim alam Makkah, Al-Madinah, Riyadh, Indonesia, Jakarta, Surabaya dan seterusnya itu nama bagi wilayah. Wilayah itu bukan isim alam, tapi namanya baru isim alam. Nah, kalau isim alam itu ma'rifah, kalau ma'rifah enggak bisa jadi mudhaf. Karena salah satu tujuan ma'rifah, tujuan idhafah adalah memakrifahkan mudhaf. Mudhafnya ma'rifah, kenapa harus diidhafahkan lagi? Jadi isim ma'rifah tidak bisa dijadikan mudhaf, karena dia sudah ma'rifah. Karena salah satu fungsi idhafah adalah memakrifahkan mudhaf. Nah, berarti mudhafnya harus nakirah. Makanya al-mukarramah enggak bisa mudhaf ilaih. Apa, Ustaz? Hah? Na'at. Iya kan? Makkah yang mulia. Yang mulia, iya, Ustaz. Iya. Atau Makkah yang dimuliakan. Jadi bagaimana harakannya? Uridu an usafira ila Makkatal mukarramata. Mukarramata. Kenapa mukarramata? Na'at harus mengikuti. Oh, harus mengikuti man'ud. Betul. Man'udnya itu majrur atau mansub? Majrur, Ustaz. Majrur. Terus al-mukarramata mansub atau majrur? Aduh, jadi bingung. bening lagi tuh. Makanya jadi hukum harus sama, tapi tanda tidak harus sama. Nah itu. Oh gitu, Ustaz. Berarti iyalah. Tadi muka romanti ya, Ustaz. Iyalah. Saya ingin apa mengingat kembali bahasa Medan saya. Sudah banyak lupa bahasa Medan nih. Nah, iyalah, nah, itu dia intonasinya. Baik, jadi coba biar tidak pening. Apa tadi? Uridu. Uridu an usafira. Uridu an romati. Usafira. Iya. Ila Makkata. Ini majrur bukan mansub itu. Tandanya rafata. Kenapa? Karena isim enggak boleh bertanwin karena isim alam. Nah, al mukar. Nah, kalau dia na'at harus sama dengan man'ud. Ini man'udnya. Man'udnya itu apa? Ini majrur. Nah, kalau itu na'atnya mesti majrur juga. Sudah? Apa bacanya? Ini dia. Ha. Ila. Iya, bukan mudhaf ilaih ini. Ini na'at. Ini kata sifat al-mukarramah itu isim. Kata sifat. Bentuk apa itu al-mukarramah? Isim maf'ul kah atau isim fa'il? Isim maf'ul. Isim maf'ul kan? Karrama yukarrimu takriman mukarrimun mukarramun mukarramun mukarramatun. Ini kan mukarramah. Nah, itu isim maf'ul. Makanya tiap artinya dimuliakan gitu. Makkah yang dimuliakan kalau mau diartikan letter lucknya. Tapi kalau bahasa-bahasanya apa? Makkah yang mulia. Ya. Baik, ini na'at. Ini na'at. Ini apa? Na'at. Kan sama hukumnya kan? Ni majrur sama. Cuma tanda jadnya berbeda. Ini tandanya fathah karena tidak berpertanya. Ini tandanya kasrah karena dia bukan ismulitin yang sarif. Yes, iya. Jelas? Jelas, Ustaz. Iya, mudah-mudahan tidak pening lagi. Baik, terus. An? An harfun. Nah, ingat ya, cuma yang di Arab ada yang berkaitan dengan maudhu saja ya. Ya, kalau mau di Arab dari awal boleh juga kalau mau. Jangan, Ustaz. Kenapa? Coba Arab dari awal. Uridu. Uridu fi'il. Iya, fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Mudhari'un. Terus Marfu'un. Terus wa'ala. Wa'alamatu rafa'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi, ya. Kena huruf akhir ada huruf sahih. Terus an, Ustaz. Hah? Yang annya. Kenapa an langsung? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Oh, itu diingat, betul. Harus cari fa'ilnya. Fa'ilnya ana. Nah, berarti apa? Gimana nyebutnya? Itu namanya menguraikan jabatan kata. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun. Dhamirun. Mus. Mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu ana. Ana. Itu cara i'rabnya. Ah, baru an. Masuk an. An harfu nasbin. Ya. Wa masdariyun. Ya. Naam, Ustaz. Usafira. Usafira fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa jawaban takdiruhu. Wujuban. Bisa jawaban. Dhamirun mustatirun wujuban. Mustatirnya wajib. Takdiruhu. Wajib. Takdiruhu ana. Ana. Terus apa kedudukannya jabatan di sini an usafira? Nah, lihat uridu itu adalah fi'il muta'adin membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Nah, bagaimana cara mi'rabnya? Wal masdar muawwal. Iya. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'la. Wal fi'li. Ada huruf min kan? An itu kedudukan sebagai majrur daripada min. Min an wal fi'li. Min an wal fi'li huwa as-safar. Huwa as-safaru itu masdar muawwalnya, artinya masdar yang ditakwilkan. Nah, jadi apa? As-safar itulah itu apa? Masdarnya. Maf'ulun bih. Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ulun bih, Ustaz. Li'a li'urid. Ya. Jadi an usafira itu kedudukan, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi wal masdar muawwal wal wa amin an wal fi'il huwa safar. Kalau ingin disebutkan apa masdar aslinya, huwa safaru maf'ulun bih li urid. Atau di i'rab lain, wal masdar muawwal min an wal fi'il fi mahal nasbin maf'ul bih. Kalau kita tidak sebutkan masdar aslinya. Fi mahal nasbin maf'ul bih. Jadi anusaf itu menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih. Yeah. Baik. Ahsant, barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khair. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali, yeah. Ustaz. Iya. Yeah. Baik, masih diberikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada. Masih Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umma Abdillah Solo. Baik. Naam, tafadhal ya Umma Abdillah. Tak, saya. Naam, sanian, Mbak. Tak. Kan, kan ya tamana mujahidu liqa al-adili. Iya. Lan harfun nas. Nafyin. Nafyin dan nafyin. Ya tamanna fi'lun mudhari'un mansubun bi'akilan. Iya. Alamatu nasihi fathatun muqabbalatun ma'al alifi mana'am min dhuriha lita'adzuru. At-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Mafu' dibaca kena fa'il bana'a ya. Mana'a min dhuriha at-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Baik. Nah itu fi'il. Mana fa'ilnya? Al-Mujahidu. Itu fa'ilnya. Bisa diarabkan langsung? Terus Al-Mujahidu? Baklan. Ya tamanna. Fi'ul mudari'un. Tansikun silan. Terus wa alamatun nasbihi? Fatul nasbihi. Fathatun. Muqasarutun ala alifi. Mana amnin duria. At-ta'adiru. Iya. Mujahidu fa'ilun kan? Iya. Marfu'un? Marfu'un balas makrofi domatun jahirotun si akhiri. Jahir. Liqa'a? Liqa'a maf'ulun si. Iya, maf'ulun bih, sahih. Mansubun. Iya. Matun nasi fa'atun jahirotun si akhiri. Wahuwa? Bahwa mudaf. Mudaf, betul. Al-aduwi? Al-aduwi dofun ilaih. Jahit. Majrurun? Majrurun. Da'amatu syarihi. Rasatun berotun si akhir. Nah, Masya Allah. Ahsan. Sahih. Taib. Ahsan. Barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayakumullah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih diberikan kembali kesempatan untuk penelpon yang berikutnya. Kami persilakan bisa menyusul penelpon yang sebelumnya. Silakan Anda bisa kembali membaca di latihan di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan di 021-823-6543. Baik, silakan. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan membaca bagian Jim. Kami persilakan untuk memutar nomor 021-823-6543. Iya, silakan sudah masuk. Silakan di 021-823-6543. Tampaknya ada sedikit feedback suara yang terdengar akibat televisi atau radio. Silakan televisi atau radionya dikecilkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Oh, mohon maaf. Tampaknya ada sedikit gangguan karena feedback suara. Kami persilakan untuk penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilakan kembali penelpon di 021-823-6543. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum, Umma Abdillah lagi. Waalaikumsalam, silakan, tafadhali. Masya Allah. Jim. Jim. diri tutrabu anja labu rota kodani. Iya. Coba irab dari yurid ya. Yuridu. Ilmu dari un. Masu un. Iya. Mencukup ini kematan. Dari otot di akhir ini. Jahit. Naam. Dan fa'il. Atu labu fa'ilun. Iya. Atu labu fa'ilun. Masu un. Atu labu kematan. Dari otot di akhir ini. An. Aku nasin dan mas dari un. Naam. Ya labu. Ilmu dari un. Mansubun di an. Iya. Matu nasbihi hasbun. Hasbun nuni. Hasbun nuni di an min ahbaat al khamsa. Iya. Terus al wawu. Awawu wawu jamaah. Mudamul mutahsinun. Tapi ngala sukun. Fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun ya. Jadi fa'il ya. Yal'abu mereka itu. Bermain. Baik, wal masdar. Wal masdar awal min an dal fi'li wa huwa. Wa huwa la'bu kuratil qadami. Itu takdirnya. La'bu kuratil qadami. Wa huwa la'ib. Ta'kuratil aqadami maf'ulun bi li yurid ya. Atau i'rab kedua apa? Wal masdar muawwal min an wal fi'l fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi boleh dua i'rab. Dua i'rab kita tonjolkan masdar aslinya. Masdar muawwal min an wal fi'l. Apa masdar muawwal kalau dikembalikan dengan an dan fi'ilnya? An yalabu ay la'ba. Kurata jadi kuratil qadam. Idhafa jadi la'ba kuratil qadam. Maf'ulun bih. Jadi la'ba itu jadi maf'ul bih. Ya. Atau irab kedua. Wal masdar mu'awwal min an wal fi'il. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Anda fi'il itu sebagai apa? Menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih dari kata yurid. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan untuk Mu Abdillah di Solo yang menjadi yeah. penelpon yang berikutnya, Ustaz. Yeah. Yang kesempatan yang kedua malah, Ustaz. Iya, yeah, Masya Allah, dua kali. Baik. Semangat, luar biasa. Baik, untuk yang berikutnya? Ya, yeah, langsung pada tadribat, latihan, baik. Pemantapan ini. Baik. Tadribat sebagai pemantapan. Apa yang sudah kita pelajari? Baik, tampaknya kita uji dulu Ustaz, ikhwah di studio Ustaz. Iya, betul. Baik, kami berikan kesempatan kepada ikhwah di studio. Silakan. Langsung ikra. Baca dulu. Qala ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Qala ta'ala fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Naam. Qala ta'ala ma kana Allahu liyadhurul mu'minina 'ala ma antum 'alayhi. Qala ta'ala akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Wa qala ta'ala hatta yu'tul jizyata an yadu wa hum sabirun. Wa qala ta'ala thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala jibrilu ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudli'akum 'ala al-ghayb. Taib, ahsan. Taib, silakan. Iqra' marra thaniya. Ulang kembali. Tadribat. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. وقال تعالى: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى حتى يؤتوا. وقال تعالى: حتى يؤتوا الجزية عن أن يدوا وهم صاغرون. وقال تعالى: ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب أحسن بارك الله فيك. Kesempatan yang lain. Baik, kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilakan. Baik, kami persilakan kembali. Anda bisa berpartisipasi untuk membaca terlebih dahulu. Silakan di halaman ke-97 Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Akhi Arifin. Akhi Arifin di mana? Tangerang, Banten. Di Tangerang. Kami persilahkan, Akhi Arifin. Ya. Ingin bertanya saja, Ustaz. Oh, ingin bertanya. Boleh, Ustaz? Iya. Silakan. Oh, ya. Ini tentang bagaimana mengirafkan bismillah itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana itu? Kurang jelas. Coba diangkat suara dikit ya. Mengirafkan bismillah, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih? Oh, iya iya iya. Iya, gitu aja, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita jawab di akhir ya. Baik. Insyaallah nanti iya. Kita coba jawab di akhir. Iya. Kita untuk sementara ini fokus pada latihan ya, Ustadz ya, di halaman ke-97. Kami persilahkan untuk bisa memutar nomor 021 823 6543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang ketiga berarti ini kesempatan. Oh, iya. Silakan. Naam, tafadhal ya. Atasidatun Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'anzala ma'humul kitab fil haqqi liyahkuma bainan nasi. Apa maksudnya yang maksud yahkuma, Ustaz? Baca dulu, baca belum ada perintah. Iya. Iya. Baca ikra ya awalan. Baca dulu. Semua. Wa qala ta'ala. Qala ta'ala. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Iya. Qala ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Qala ta'ala. Maka Allahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaih. Qala ta'ala. Atati sufiha itu sejatin lakin dimatasa. Qala ta'ala. Hatta itu jizyata'in yasin wahum tohirun. Qala ta'ala. Umajdasin kufrolam yakunin lahu liyawfirolahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja Jibrilu ja'ali waliman nasa dinahum. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layuk minu ahadukum hatta hibu si ahihi mahibu nafsihi. Kala ta'ala Baik, coba lihat halaman 98 ya. At-tadribul awal. Apa permintaannya? Istakhrij. Nah, istakhrij. Istakhrij minan nisim sapitasi atas ala mudara mudari apa mangkitakan ma ya. Di ma dikri nawasi jiha wa alamatu nasiha wa ala ma alamatu nasiha mada alamatu, kenapa ma alamatu ada ma'atan wa alamati ataf kepada nawasi biha kan majur itu alamatu nasiha wa alamati nasbiha nasbiha, iya coba, istakhrij istakhrij minan nusus sabiqatil af'al al mudari'atal mansubata ma'a dhikri nawasibiha wa alamati nasbiha terjemiha keluarkan nas-nas keluarkan dari nas-nas yang lalu keluarkan dari nas-nas yang lalu dari fi'il mudhari' fi'il fi'il mudhari' nah fi'il apa ini keluarkan fi'il fi'il mudhari' fi'il mudhari' yang mansub serta serta sebutan yang menasabkannya jahit nawasib jamak daripada nasibah yang menasabkannya dan tanda-tanda nasabnya dan tanda-tanda nasabnya yang menasabkan apa kemudian tanda nasab pada fi'il itu apa baik kita lihat al-ayah al-ula Allah Ta'ala wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi yahkuma bainan nasi baik yahkuma Ustaz yahkuma baik hadha fi'il mudhari mansub ya ma'ala muntun nasbih ta'lil bilang ta'lil Ustaz ma'ala matun nasbih apa tanda nasabnya nah fathah zahirah baik mallati tansib apa yang menasabkan lamu ta'lil lamu ta'lil au an mudbara ba'da lamu ta'lil jadi jawabannya apa bisa kita jawab dua sekaligus pertama lamu ta'lil atau an mudbara ba'da lamu ta'lil an tersembunyi setelah lamu ta'lil ya. Takdir apa? Takdirnya li'an itu takdirnya baik ahsan barakallahu fiik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita serahkan kembali kepada pemirsa, mungkin Iwa di studio, Ustaz. Oh iya, silakan. Tadi baru membaca aja, Ustaz. Iya. Baik, kami persilakan Iwa di studio. Belum aman antum ya. Belum aman. Qala ta'ala wa inna hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Iya. Aina fi'il mudhari' mansub? Tahkumu. Tahkumu. Taib. Ma alamatun nasbih? Hadfun nun. Hadfun nun. Li'annahu? Li'annahu min af'alil khamsah. Min al-af'alil khamsah. Taib. Ma allati tansib? An mudmaroh. An masdari. An masdariyah. Jadi an masdariyah. Taib. Apa nama itu? An tahkumu. Masdar apa namanya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Jadi anda serta fi'il itu dikatakan masdar muawwal. Taib. Baik, silakan. Wa qala ta'ala fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Iya. Al-fi'lul mudhari' mansub ya'ti. Ya'ti. Taib, alamatun nasbih? Al-fathatun dhahirah. Fathah dhahirah. Iya. Tsumma التي تنصب حتى حتى أو أن مضمرة بعد حتى أن مضمرة بعد حتى jadi bisa jawab dua langsung ya yang masa hatta atau an mudmarah ba'da hatta baik ahsan barakallahu fikumah baik yang berikutnya yeah. Mungkin kesempatan untuk pendengar yeah. Atau pemirsa Ustaz iya yeah. Baik silakan untuk ayat yang keempat kami persilakan untuk pemirsa atau pendengar di rumah bisa berpartisipasi silakan diputar nomor 0218236543 kami persilakan. Baik, iya silakan. Ma'am, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Dari Pacitan tadi, Ustaz. Oh, dari Pacitan. Nah, baik. Baik. Silakan. 600 salis, Ustaz. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. 600 Rabi, Ustaz, ya. Salasa. Salasa. Yang keempat. Oh, iya. 6. Sahih. 4. Rakam 4. 6. Wa qala ta'ala. Maka Allahu liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi. Iya. Liyadara, Ustaz. Liyadara. Naam. Fil mudhari mansub liyadara. Taib. Ma alamatun nasbih? Alamatun nasbihi fathatun dhahirah. Fathah dhahirah. Taib, ma allati tansif? Allati tansibu huwa lamul juhud. Lamul juhud. Dari mana tahu lamul juhud? Jatuh setelah makana. Makana. Iya betul. Taqa sebelumnya makana. Jayid. Au. Au an mudmarah. An mudmarah ba'da lamil juhud. Taib. Lamil juhud man. Sahih. Taib alati bayak ba'da ha? Ekosah. Ayat selanjutnya. An'am. Wa qala ta'ala akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Iya. Aina fil mudhari' mansub. Naam, litujza. Tujza. Tujza itu fi'il mudhari' yang mansub. Taib, ma alamatun nasbih? Alamatun nasbihi fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddaratun alal alifi. Naam, alamatun nasbih fathah muqaddarah ala alif. Sahih. Li'anahu fi'il mu'tal akhir al alifi. Taib, ma lati tansif? Oh, terputus. Mohon maaf tampaknya terputus. Iya. Untuk penelpon dari Pacitan. Mohon maaf tampaknya terputus, Ustaz, dan jadi, tampaknya waktu juga iya. Yang menasabkan ada lamut ta'lil atau an mudmarah ba'da lamit ta'lil. Iya, karena waktu sudah mendekati ya. Iya. Ada pertanyaan tadi yang belum kita jawab. Taib, insyaallah kita apa lanjutkan di pekan akan datang insyaallah ya. Iya. Nah. Tapi masih ramai ini. Iya. Baik. Tadi pertanyaan bagaimana cara mi'rab? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena yang bertanya sudah enggak langsung tadi ya. Sekarang enggak langsung enggak. Kalau enggak bisa saya tanya lagi. Nah, itu kalimat sempurna atau bukan? Jumlah atau bukan? Itu harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim apakah jumlah atau bukan itu? Antum bagaimana? Kata Bismillahirrahmanirrahim itu kan jar majrur ha? Kalimat sempurna kah? Ha? Kenapa? Enggak, saya tanya Bismillahirrahmanirrahim kalimat sempurna kah itu? Kalau melihat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kalimat sempurna, belum sempurna. Sama seperti fil fasli, di kelas saja, di kelas amamal mahad ya. Nah, bil qalam ya, dengan pena itu belum kalimat sempurna secara zahir, ya kan? Nah, di situ ada kata yang mahdhuf yang dibuang. Jadi kalau mau mentakdirkannya, mau mengirabnya harus tahu takdirnya yang dibuang itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alba harfu jar mabni alal kasri, ismi ismun majrurun bilba wa alamat jari kasratun zahirat fi akhir wa huwa mudhaf. Allahi lafzul jalalah mudafun ilaihi majrurun wa alam tijari kasratun zahir fi akhiri. Kemudian ar-Rahman na'tun al-awwal li lafzul jalalah majrur wa alam tijari kasratun zahir fi akhiri. Ar-Rahim an-na'tu thani majrur wa alam tijari kasratun zahir fi akhiri. Jadi na'at ada berapa? Dua. Jadi na'at itu bisa lebih satu. Namanya apa? Ta'adud. Ta'adudin na'ti. Arti ta'adud na'ti, na'atnya lebih dari berbilang ya, itu lebih dari satu, dua, bisa tiga dan seterusnya. Terus selanjutnya apa? Nah, kita tahu bahwa syibul jumlah itu ada muta'alik ya. Muta'alik, jadi jar majrur atau syibul jumlah itu muta'alik. Ada muta'alik bi syai'in madhkur, ada muta'alik bi syai'in mahdhuf. Nah, itu muta'alik bi syai'in madhkur. Madhkurnya itu, kata itu tidak dinampakkan. Iya. Yeah. Jadi syibul jumlah al-jar majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Taqdiruhu Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Ya tergantung baca itu ketika bermakum buat apa. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Kalau mau baca Bismillahirrahmanirrahim aqra', itu takdirnya. Kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Jadi antum menulis, antum baca Bismillah. Apa takdirnya? Bismillahirrahmanirrahim aktub. Nah, itu takdirnya. Ada fi'il yang ada apa? Fi'il yang dibuang di situ, tidak nampakkan aktubu. Ya. Ada yang takdir kepada Bismillah abtadi'u. Syekh Utsaimin rahimahullah telah mengatakan kalau abtadi itu belum jelas. Abtadi saya mulai apa? Ya kan? Jadi kalau mentakdirkan lebih bagus takdirkan langsung perbuatan. Kita ingin membaca, apa takdirnya? Bismillah aqra. Bismillah aktub kalau menulis. Ya. Nah demikian juga apa? Memakai bukan? Pakaian. Bismillah ay bismillah albas. Masuk masjid, Bismillah adkhul. Nah, itu takdirnya. Jadi takdirkan dengan apa? Perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau abtadi Syekh Husain mengatakan apa? Beliau mengkritisi hal ini. Abtadi mulai apa? Apa yang dimulai? Jadi ada sebagian ulama mentakdir apa? Abtadi'u. Di beliau lebih cenderung ditakdirkan langsung perbuatan yang akan dilakukan. Ya. Ada yang mentakdirkan dengan isim. Nah, ibtidai. Ya kan? Bismillah ibtidai. Ya. Arti ibtidai? Saya mulai kan? Saya mulai dengan Bismillah. Ya. Ada mentakdirkan dengan isim. Ya. Atau perbuatannya Bismillah qiraati kan? Beliau mengatakan takdir dengan fi'il itu lebih bagus, lebih kuat. Nah, karena Allah katakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ditakdir dengan fi'il itu lebih kuat, lebih bagus daripada takdir dengan isim. Nah, itu dia. Jadi kalau mi'rab, setelah di'rab jar majrur di akhir apa? La wasyibul jumlah al jar majrur bi muta'alliqun bi fi'lin mahdzuf taqdiruhu. Ya, tergantung perbuatan apa? Kalau baca aqra'u, takdir aqra' atau aktub atau a'mal dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan kembali, Ustaz, bisa diangkat di kesempatan malam hari ini dari Bapak Sabto di Semarang, ingin bertanya apakah masdar muawwal bisa menjadi mubtada muakhar, Ustaz? Masdar muawwal, mubtada muakhar. Enggak, umumnya masma'u itu di awal. Mubtada itu di awal, masdar muawwal itu di awal. Ya, saya belum pernah menjumpai mubtada masdar muawwal itu di akhir ya. Ya. Di akhir. Bisa. Kalau khabarnya syibul jumlah, itu bisa. Iya. Jadi mubtada masdar muawwal bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di akhir, kalau khabarnya syibul jumlah. Sama dengan yang isim kan alaika antasuma. Nah, itu dia. Alaika antasuma. Nah, ini sini ayat tadi ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. An tahkumu itu i'rabnya mauqi i'rab ada masdar muawwal mubtada. Mubtada lil khabar mahdhuf. Khabaru mahdhuf. Apa takdiru? Fa alaikum an tahkumu. Wa idza hakamtum bainan nas fa alaikum. Itu jawab idza. Nah, jadi jawab idzanya adalah mahdhuf. Fa'alaikum an tahkumu bil adli. Nah, alaikum jar majrur, khabar muqaddam, an tahkumu adalah masma awal, itu mubtada muakhar fi mahalli rafa. Nah, itu bisa kalau dia khabarnya apa syibul jumlah ya. Ya. Jadi kalau khabar bukan syibul jumlah enggak, umumnya di awal mubtadanya bukan di akhir ya. Baik, tanya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, iya. Tapi pertanyaan cukup bagus ya. Nah, ingat contoh tadi apa? Alaika antusalliya fi waqtiha. Alaika antusalliya. Antusalli itu apa? Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Alaika. Kamu harus salat pada waktunya. Baik. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumul khair jazak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.